الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله رحمني الله وإياكم، semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Mengisi keluangan waktu yang seharusnya bersama kita Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala, tetapi beliau safar. Insyaallah kajian kali ini melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan karya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala wa ra'ah. Dan beberapa poin tentunya alhamdulillah telah kita selesaikan tentang mutiara hikmah dalam menghadapi beragam fitnah. Sebagaimana yang telah kita selesaikan pada pertemuan yang sebelum ini, pada poin yang terakhir tentang hubbul dhuhur qasimun lidh-dhuhur, di antara penyebab yang semakin menjadikan berkobarnya fitnah adanya perilaku ataupun sifat yang sangat dibenci tentunya, yaitu hubbul dhuhur, mencintai popularitas, keinginan untuk dikenal, dilihat. Dan sikap seperti ini qasimun lidh-dhuhur, akan bisa membinasakannya. Yang imbasnya mengena tentunya dia sebagai pelakunya, dan juga ada kalanya kepada saudaranya, wal'iyadhu billah. Dan telah kita nukilkan perkataan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yang merupakan penyakit yang mengancam di tengah-tengah Ahlus Sunnah, yaitu hubbur riyasah, adanya sebuah keinginan untuk menjadi pemimpin atau dalam bahasa sederhana keinginan untuk menjadi seorang yang dituakan, sehingga semua permasalahan dikembalikan kepada seseorang. Sebagaimana isyaratkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, sifat seperti ini adalah asy-syahwah al-khafiyyah. Asy-syahwah al-khafiyyah, mencintai bentuk kepemimpinan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan berikutnya perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau perkataan Syekh Muhammad Al-Imam selepas beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, fasyahsu yakunu ala khairin azimin wa rubbama qad tahaqqaqa ala yadayhi khairun katsir فتبقى هذه الغريزة في نفسه تنازعه ذلك ولهذا قال بعض العلماء طغيان العلم أشد من طغيان المال صلى الله عليه وسلم. Ada kalanya, kata beliau, ada seseorang yang keberadaan orang ini alhamdulillah terwujudkan adanya kebaikan-kebaikan, terwujudkan melalui orang ini ala yadaihi khairun kathir, kebanyakan atau kebaikan yang banyak. Akan tetapi menyelinap di hati orang ini sesuatu yang terus berkecamuk dalam dirinya, yang kalaulah seseorang tidak Allah pelihara dari keadaan yang seperti ini, tentunya kondisinya akan sangat berbahaya. Dan syaitan tentunya ingin meruntuhkan nilai kebaikan, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa syaitan berkeinginan untuk mengurangi atau menghancurkan nilai kebaikan seorang dalam tiga keadaan. Sebelum dia melakukan amalan itu, atau saat dia melakukan amalan itu, atau yang ketiga, setelah dia melakukan amalan itu. Padahal dalam jangka waktu yang panjang, tetapi runtuh di perjalanan waktu. Kebaikan yang telah terrealisasi, terwujudkan dari orang ini. Mari kata oleh beliau, ada kalanya seorang, Masya Allah, tahakkaka ala yadihi khairan kathir. Masya Allah, kebaikan yang demikian banyak dirasakan oleh umat. Akan tetapi tabqa hadhihi al-gharizah fi nafsihi tunazi'uhu dhalik. Merasuki pada dirinya asyahwa al-khafiyah. Dan ini tentunya perkara yang harus kita waspadai. Bahkan sebagian para ulama dinukilkan sini, walihada qala badul ulama tughyanul ilm asyaddu min tughyanil mal. Kalau tidak Allah jaga, pengaruh dari ilmu yang dimiliki ada kalanya lebih dahsyat dari pengaruh yang berkaitan dari harta yang dimiliki. Seorang memiliki harta dan seorang yang memiliki ilmu, ketika Allah tidak menjaga dan dikendalikan tentunya dengan asyahwa al-khafiyah, ini ma'ruhnya tentunya na'udzubillah akan sangat buruk. Rusaknya harta ada kalanya merusak seseorang, merusak yang memilikinya. Tapi ketika kerusakan itu menimpa seorang yang memiliki ilmu, imbasnya tentunya demikian meluas. Maka dikatakan tughyanul ilm asyaddu min tughyan al-mal. Kemudian kata beliau, fatatafajjaru hadhihi al-ghariza alayhi fa idza bihi yasulu wa yajulu fi at-tatallu' ila ar-ri'asah hubbur riasah ini terus bergejolak dalam dirinya, dalam hatinya. Terus bergejolak dan berkecamuk. Sehingga menjadikan, membawa dia, menyeret orang ini fit tatallu', melihat dan ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat kepemimpinan. Ini diingatkan. Dalam keadaan yang harus kita ingat, dikatakan oleh beliau, "Walladzi nad'u anfusana ilaihi huwa kaifa yakunu a'imma fi hadha ad-din." Bedakan tentunya seseorang yang membawa ilmunya dengannya untuk mengejar kepemimpinan. Beda dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita menjadi qudwah yang baik, a'immah, dengan ilmu yang kita miliki. Menjadi asbab kebaikan. Maka kata beliau, "Walladzi nad'u anfusana," yang sebenarnya menjadi perkara yang harus selalu kita serukan, yang harus selalu bergejolak dalam diri kita adalah kaifa nakun a'immatan fi hadzal din. Bagaimana kita ini menjadi a'immah, qudwah yang baik di dalam beragama. Dan ini tentunya hanya didapatkan bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan bersabar. Sebagaimana firman Allah, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di kalangan mereka, di antara mereka, a'immah, para a'immah. Bedakan dari apa yang disebutkan oleh Syekh, hubbur riasah dengan a'immah fid din sangat jauh. Riasah sifatnya adalah duniawi, dimulai daripada gejolak nafsu yang ada pada dirinya. Adapun a'immah, dia memberi qudwah yang baik untuk kaum muslimin dan memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Bis-sabri wal yaqini tunalul imamatu fid-din." Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Bis-sabri wal yaqin," dengan kesabaran dan keyakinan, akan didapatkan kepemimpinan dalam agama. Keadaan yang seorang itu menjadi sebab kebaikan untuk umat yang lainnya. Hatta dalam kondisi mungkin ada kalanya orang tidak melihatnya, tidak memperhatikannya, tetapi keberkahan ilmu akan dirasakan oleh umat saat dia hidup atau pada waktu-waktu yang akan datang. Coba dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bukanlah dia seorang yang mengukang kepemimpinan duniawiyah menjadi seorang khalifah atau yang lainnya, bahkan hidupnya di penjara. Dan segala macam cara tentunya dilakukan untuk menjauhkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari umat. Tapi subhanallah, hati yang demikian tulus, kesabaran dalam menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan keberkahan. Dan ini tentunya subhanallah keutamaan yang demikian besar. Bis-sabri wal yaqin. Fa bis-sabri tadfa'u syahwat wa bil yaqini tadfa'u syubhat. Dengan kesabaran, dengannya akan terjaga daripada fitnah asy-syahwat. Wabil yaqini, dan dengan keyakinan, tadfa'u syubhat, akan bisa menjaga diri dari fitnah syubhat. Ikhwah jangankan syubhat yang akan menghantam seseorang. Kita ini menghadapi fitnah syahwat sudah demikian beratnya. Kita semuanya menyadari dan meyakini tidaklah kita keluar dari pintu rumah kita kecuali fitnah asyahwat itu sudah bertebaran demikian berat. Betapa banyaknya dosa mata kita. Betapa banyaknya rona-rona hitam di dalam hati kita akibat daripada dosa yang setiap hari kita lihat atau sesuatu yang sifatnya adalah syahwat. Ini sudah sedemikian beratnya untuk kita menghadapinya. Kalau tidak ada kesabaran, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan ini bukan hal yang ringan. Betapa banyaknya Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana fitnah yang berkaitan dengan harta, fitnah yang berkaitan dengan wanita. Bahkan bagaimana kita mengurus anak-anak kita sudah demikian beratnya. Harta kita, keluarga kita, anak-anak kita adalah fitnah. Plus, ditambah setelah itu tentunya bagaimana beratnya kita menghadapi fitnah syubhat yang demikian kuat. Makanya, subhanallah, untaian mutiara hikmah yang sebelumnya, itulah bekal bagi kita. Dari apa yang telah kita baca sebelumnya. Beragam kesibukan yang ini yang akan meratangkan kebaikan. Satu sisi seumpamanya sebagaimana yang telah kita sampaikan, memperhatikan hafalan kita sudah bertambah atau belum, memperhatikan bagaimana amaliyah yang sedemikian banyak dari perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, sebagaimana hadis yang pertama kali diingatkan ketika kita membuka kitab ini. Hadis yang pertama yang seakan-akan hadis ini subhanallah diingatkan untuk selalu menyertai kita di dalam waktu kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ingat hadis yang pertama kali dari kitab yang kita baca ini, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Bagaimana seorang menyibukkan dengan beribadah kepada Allah di masa al-haraj, pertikaian, pembunuhan, fanatisme al-asabiyah wal-hizbiyah. Pada saat seperti itu dikatakan al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Hadis yang digunakan oleh Syiah sebagai pembuka ketika akan mengingatkan kepada kita beberapa perkara yang berkaitan tentang fitnah. Karena cukup berada ya kuat, sebab kita ingatkan, wallahi fitnah syahwat sudah sedemikian berat. Apalagi kita yang berinteraksi tentunya, yang kita tidak bisa menutup setiap hari kita membutuhkan untuk pergi ke pasar, memenuhi kebutuhan ma'isyah, entah di pasar, entah di perkantoran, instansi, lembaga, ataupun yang lainnya. Sedemikian banyak. Subhanallah, ini fitnah syahwat yang demikian banyak. Belum lagi tentunya yang lebih berat lagi, fitnah syubhat. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bagaimana kondisi seorang ketika menghadapi syubhat atau ragam syubhat, golongan-golongan yang tidak membentengi dengan ilmu dan tidak berpegang teguh tentunya dengan arahan-arahan para ulama, akhirnya tentunya subhanallah mereka berjatuhan sebagaimana yang dulu kita baca sebelumnya, yang awalnya bergerak karena Allah sangat bersemangat, tetapi akhirnya menjauh dan menjauh, akhirnya hilang daripada peredaran di kalangan Ahlus Sunnah. Kemudian berikutnya, waqala subhanahu wasifan ibadahu al-mu'minin ba'da an wasafahum bi awsafin kathiratin 'azimah. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada hamba-hambanya yang beriman setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat yang mulia yang ada pada hamba-hambanya yang beriman. Maka berikutnya, sifat yang ada pada mereka, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan, mendoakan kaum muslimin, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ulangi, doa yang mengingatkan tentang sebuah tanggung jawab bagaimana disebutkan secara berurutan di dalam kehidupan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, wadhurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang akan bisa menyejukkan pandangan mata kami, waj'alna, dan jadikan kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, jangan disalahpahami. Ini bukan hubur riasah. Bukan hubur riasah. Tetapi menjadi sebab kebaikan yang tentunya akan menjadikan bertambahnya nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Dan tentunya ini kesemuanya ba'dallah tentunya. Thumma, upaya dia tentunya untuk menjaga wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Kemudian beliau menyatakan, fama ajal, perhatikan doa yang disebutkan dalam ayat ini, beliau sifati dalam penutup dari poin yang kita baca ini. Kata beliau, doa ini demikian agungnya. Kaifala, bagaimana tidak dikatakan doa ini adalah doa yang agung, yang sangat banyak pelajaran dalam doa ini. Wahum yas'aluna Allah ayyahdiyahum. Selalu dan selalu dia meminta kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Wa yuwaffiqahum, dan memberikan taufik kepada mereka. Wa yamunna 'alaihim bil 'ulumin nafi'ah, dan menganugerahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang salihah, yang zahir dan yang batin, yang dengannya tentunya akan sempurna apa yang dikatakan al-imamah fid din, kepemimpinan di dalam agama. Yang tentunya tidak ada kepemimpinan yang hak melebihi daripada apa yang disifati, yaitu al-imamah fid din. Baik, ini poin yang disebutkan oleh beliau. Dan kita masuk kepada poin yang berikutnya pada halaman 47. Berikutnya beliau menyatakan tentang langkah yang harus kita perhatikan, yaitu islahu dhatil bain, upaya untuk kita memperbaiki hubungan sesama kita. Islahu dhatil bain. Subhanallah, uraian yang akan beliau sampaikan di sini mengingatkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang berjalan di atas muka bumi, tentunya sebagai seorang hamba yang tidak memiliki kedengkian, al-ghil, kepada kaum muslimin. Artinya keadaan orang ini adalah keadaan sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mencintai, benar-benar dia mencintai karena Allah, dan tatkala dia membenci, dia membenci karena Allah yang siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak ketika kita dibangkitkan. Makanya Rasul menyatakan awthaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali ikatan keimanan yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah, dan ketika dia benci karena Allah, bagaimana cintanya sesuai tentunya sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Dan tatkala dia benci, bagaimana bencinya dan sifatnya, dia berupaya melakukan sebagaimana yang Allah inginkan dan sebagaimana inginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesemuanya tentunya dengan arahan dan bimbingan para ulama ahlu sunnah, yang tentunya keikhlasan yang ada pada mereka dan kekuatan ilmu yang ada pada mereka merupakan keberkahan dan kebaikan yang Allah anugerahkan untuk kita tentunya. Baik, ini poin yang tentunya sangat penting tentang islahu dzatil bain. Dan di sini beliau menyebutkan firman Allah dalam surah Al-Anfal, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan kemudian juga beliau menyebutkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ayat sebagai mukaddimah sehingga kita tentunya tidak salah ketika kita melangkah. Siapa saudara kita yang sebenarnya? Siapa yang berhak untuk kita cintai, untuk kita berikan kepada mereka loyalitas yang semestinya, dan siapa tentunya yang harus kita lakukan apa yang dikatakan sebagai al-bara', berlepas diri itu sesuai dengan tingkatan kesalahan yang ada pada mereka. Baik, ini dua ayat dan insyaallah keterangannya kita baca pada waktu yang akan datang, di waktu yang luang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah ada beberapa poin yang sangat baik dari kitab ini. InsyaAllah nanti kita baca pada waktu-waktu yang luang insyaAllah dari kitab Al-Qawl Al-Hasan Fi Ma'rifatil Fitan. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.